Mitra bisnis, pemerintah menargetkan untuk melarang ekspor barang tambang mentah dari dalam negeri mulai tahun 2014 mendatang. Diharapkan, langkah ini dapat memberi nilai tambah terhadap produk tambang nasional. Apa sebenarnya latar belakang pemberlakuan kebijakan ini? Untuk membahas hal itu, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Ada kekhawatiran bahwa kita itu hanya tergantung kepada bahan mentah. Tergantung itu dalam arti kata yang kita hasilkan itu hanya barang mentah. Jadi nggak ada nilai tambahnya di sini. Kalau Anda hanya ekspor barang mentah, ekonomi kita itu basisnya hanya sumber daya alam dengan komoditi. Tapi kalau kemudian Anda mulai berpikir bahwa misalnya ekspor kita itu diolah di sini, maka industri manufakturnya itu akan meningkat. Pola berpikirnya tuh diharapkan pada 2014, jangan hanya barang mentah, jangan hanya kalau Anda bisa misalnya bikin kelapa sawit, nggak hanya CPO-nya, kelapa sawitnya itu, Anda bisa kemudian proses dia menjadi cooking oil, ada sesuatu yang dihasilkan sehingga dia berubah menjadi bagian dari produk manufaktur. Tentu aja kalau Anda bisa lakukan sesuatu seperti ini baik. Tetapi pertanyaannya nanti yang paling penting juga adalah, laku nggak produk itu? Karena ujiannya sebetulnya adalah tes di pasar. Apakah produk Anda laku nggak? Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk dapat mendorong investasi besar yang mungkin akan dilakukan banyak pengusaha dalam negeri sebagai efek dari kebijakan ini, Mas? Pengusaha itu mau invest pasti karena ada profit. Mereka nggak mau invest kalau nggak ada keuntungannya. Itu logika dari pasar gitu. Saya nggak akan melakukan investasi kalau saya tahu itu rugi. Kalau mereka mau melakukan investasi, perhitungannya bahwa itu walaupun cost-nya awalnya besar, tetapi itu perhitungan bisnisnya masuk. Saya kira selama itu difasilitasi aja, dalam arti kata nggak dipersulit, itu investasinya akan jalan. Nah yang jadi masalah itu misalnya, kalau untuk melakukan itu ada kesulitan dalam birokrasi, dalam macam-macam, itu yang menurut saya yang pemerintah harus perbaiki sebenarnya. Ya, atau memang sesuatu yang tugas pemerintah, yang pemerintah nggak bisa lakukan, tapi pemerintah mengharapkan swasta melakukannya. Kalau itu yang terjadi, maka pemerintah harus bersedia untuk memberikan insentif. Misalnya kalau swasta bangun infrastruktur, atau swasta buat R&D, atau swasta ada staff development, pengembangan sumber daya manusia, atau swasta terlibat misalnya di dalam museum, kebudayaan, pendidikan, mesti ada insentif untuk itu. Tapi the rest, kalau orang bisnis, dia nggak akan melakukan investasi kalau dia nggak untung. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.